Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin wa minha حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد عدلان أنه ليس ذلك طلقت على الصحيح. Ini bacaan kita ya. Jadi sampai pada حلف شخص. Salah satu bentuk ta'alik talak kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah. Wa minha, dan di antara bentuk-bentuk ta'alik talak, halafa syahsun, seseorang bersumpah, anna hadzal ladzi, bahwasanya ini, akhadzahu, bahwasanya ini yang dia ambil, min fulanin, adalah dari fulan, gitu. Anna hadzal ladzi akhadzahu min fulan. Kalau enggak begini, istri saya cerai, gitu. Dia sumpah bahwa ini adalah saya ambil dari fulan. Kalau enggak begini, istri saya cerai, begitu. Wa syahida adlani, kemudian disaksikan oleh dua orang adil. Orang adil ini lawannya daripada fasik. Fasik itu orang yang terlihat secara zahir menjalankan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Adil juga sama. Adil itu adalah orang yang secara zahir ngejalanin kewajiban meninggalkan haram. Sholat lima waktu, sholat Jumat. Kalau dia nyalek kagak bohong kan gitu. Tapi kalau dia nyalek kemudian bohong itu fasik tuh. Karena bohong kan kemaksiatan. Jadi kalau orang udah secara zahir begitu melakukan kesalahan, melakukan keharaman itu namanya fasik. Orang bersumpah bahwa apa yang dia ambil ini dari fulan. Kalau enggak istrinya dia cerai gitu. Fa syahida adlani, kemudian disaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sur di Arafah, Lombok. Kalau Lombok tuh berarti sekarang udah 6:30 gitu ya. Wa syahida adlani, kemudian dua orang adil bersaksi annahu laisa dzalika, bahwasanya yang dia ambil itu bukan itu dari fulan, atau yang dia ambil itu bukan dari fulan. Intinya yukhalifu ma halafa alaihi. Ini dua orang saksi mengingkari, menafikan apa yang sudah dipersaksikan, apa yang sudah dijadikan sumpah, sudah dijadikan al-mahluf alaihi oleh si suami ini. Taluqat ala sahih, maka istrinya tertalak. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi karena sudah disaksikan oleh dua orang yang adil bahwa sumpahnya itu batal, maka istrinya tertalak. Li'annaha, karena sumpahnya tadi, wa in kanat syahadatan, wa in kanat syahadatan ala nafi, kalau seandainya sumpahnya adalah persaksian ala nafi, illa li annaha wa in kanat syahadatan ala nafi, karena persaksiannya, walaupun persaksian atas penafian begitu, illa annahu nafyun yuhitu bihi al-ilma, hanya saja memang penafian ini yuhitu bihi al-ail, penafiannya melingkupi, mencakup seluruh aspek ilmu yang terjadi pada objek sumpahnya. Jadi pada objek sumpahnya itu, ini si saksi sudah yuhitu bihi al-ilm, sudah menguasai. Jadi informasi terkait dengan barang yang disumpahkan itu persaksi, para saksi sudah tahu. Maka walaupun persaksiannya persaksian untuk menafikan gitu, maka ini persaksiannya tetap diterima. Kada Naqalahu Ar-Rafi'i, itulah yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i. An Abil Abbas Ar-Ruyani, dari Imam Abdul Abbas Ar-Ruyani. Ar-Ruyani itu kitabnya Bahrul Mazhab. Ya, Bahrul Mazhab. An Abil Abbas Ar-Ruyani wa aqarrahu. Dan Imam Ar-Rafi'i mengikrarkan, menyatakan pendapat yang sama seperti Imam Abdul Abbas Ar-Ruyani. Qala Al-Isnawi, tapi kan wa tabi'ahu An-Nawawi, dan diikuti pendapat ini oleh Imam An-Nawawi. Qala Al-Isnawi, kata Imam Al-Isnawi, wal hinsu ghairu sahih, wal hins ghairu sahihin ala qaidatihi. Al-hins itu pembatalan, pelanggaran sumpah. Ghairu sahihin, tidak sahih, ala qaidatihi, menurut kaidahnya Imam Ar-Ruyani. Coba kita baca. Apa nih maksud Imam Al-Isnawi? Wal-hinsu ghairu sahihin ala qaidatihi fa'innahu idha hadaf mu'takidan annahu dhalika syai'a, annahu dhalika syai'u walaysa iyyah, bikaunihi jahilan bihi, fal asahu annal jahil la yahnas. Jadi kata Imam Al-Isnawi, pendapatnya Imam Ar-Ruyani yang diiyakan oleh Imam Ar-Rafi'i dan diikuti oleh Imam Nawawi, ini kayaknya enggak cocok. Enggak cocok sama kaidahnya Imam Ar-Ruyani itu sendiri. Katanya Imam Ar-Ruyani punya kaidah fa innahu idza halafa. Karena kalau ada seseorang yang sumpah mu'takidan dan dia yakin annahu dzalika syai, bahwasanya memang benar barang inilah yang dia ambil dari fulan, walaysa iyyahu, tapi ternyata bukan, bikaunihi jahilan, sebab dia tidak tahu, fal asahu, maka pendapat yang sahih annal jahida, bahwasanya orang yang tidak tahu, orang yang tidak punya informasi yang menguasai paripurna terhadap barang tersebut. Fal asahu annal jahil, bahwa orang yang tidak tahu, la yahnas, itu tidak melanggar sumpahnya. Artinya kalau dia bersumpah dengan ini kemudian dijadikan ta'alik talak dan ternyata ada dua orang saksi bersaksi bahwa barangnya bukan itu. Begitu. Barang bukan. Atau enggak fulan enggak ngambil, apa dia enggak ngambil dari fulan, begitu. Itu tidak terjadi talak. Kenapa? Karena orang jahil itu tidak bisa dikatakan melanggar sumpah. Dia jahil gitu. Dia enggak tahu. Orang dia yakin, yang dia yakini bahwa barang ini punya dari fulan, saya ambil dari fulan. Fal asahu annal jahila la yahnas. Wa qad sarraha. Asli pendapat yang paling sahih bahwa orang jahil itu la yahnas. Itu tidak melanggar sumpahnya. Wa qad sarraha Ar-Rafi'i, dan Imam Ar-Rafi'i telah menjabarkan, telah mengurai, bihadzihil qaidati, dalam dengan kaidah ini bahwa yang namanya jahil la yahnas, dengan kaidah ini fi awwali kitabil iman, di awal-awal bab kitab al iman ini, maksudnya syarhul kabir ya. Wa idza halafa bi thalaq, nah satu masalah lagi, fi awwali kitabil iman, titik dua di sini, ini berarti ini salah satu ungkapan Imam Ar-Rafi'i dalam awal kitab al iman. Wa idza halafa bit-talaqi annahu lam yaf'al kadza, kalau ada orang sumpah bit-talaqi, dia sumpah annahu lam yaf'al kadza, bahwasanya dia enggak, saya enggak pernah, demi Allah gitu, dia bersumpah bahwa dia tidak pernah mentalak istrinya, fa syahida adlani indahu annahu fa'alahu, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi, ada dua orang saksi bahwasanya ternyata fulan ini pernah mentalak istrinya. Wa tayaqqana sidquhuma, kemudian yakin itu tentang kejujuran dua orang saksi. Aw ghalaba ala dhannihi sidquhuma. Maksudnya yang tayaqqana sih ada namanya, misalnya fulan Mahmud. Mahmud dia bersumpah, saya bersumpah demi Allah gitu, dia bersumpah demi, contohnya begitu, saya enggak pernah talak istri saya. Kemudian datang nih Wawan sama Irwan. Wawan sama Irwan Eh, Ji, ane saksi kemarin, ente itu udah talak istri ente. Begitu. Watayaqqana sidqahuma. Kemudian si Mahmud yakin. Kayaknya dua orang benar nih. Bukan kayaknya, tapi yakin. Oh iya, dia benar nih. Aw ghalaba ala dhannihim. Atau unggul dalam dugaannya, ada duga-duga yang ada di otaknya, yang unggul adalah sidquhuma. Unggul kebenaran bahwa dia ini memang jujur. Lazimahul akhdhu bitalaq, maka dia wajib mengambil posisi bahwa dia sudah mentalak istrinya. Kadza naqalahu Ar-Rafi'i, begitulah yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i an Abdul Abbas Ar-Ruyani, dari Abdul Abbas Ar-Ruyani. Wa tabi'ahu An-Nawawi, dan diikuti oleh Imam An-Nawawi. Qala Al-Isnawi, kata Imam Al-Isnawi, hadza innama yaji'u idza farra'na 'ala hinsin nasi fa'arifhu wa huwa qaribun mimma marra. Hadza innama yaji'u, ini masalah, ini masalah yang kedua ini. Yaji'u innama yaji'u idza farra'na, itu datang masalah ini ketika kita farra'na, kita buat cabang masalah, ala hinsin nasi, dalam masalah pembatalan atau pembatalan sumpah daripada orang yang lupa. Fa'rifhu. Jadi kalau yang ini nih lupa orangnya. Orangnya lupa, kemudian diingetin sama Iwan sama Wawan. Ji, ane saksi waktu itu. Ini ane berdua saksi. Ente udah talak istri ente. Dilupa. Sedangkan tadi yang masalah pertama, dia kagak lupa. Gitu. Dia itu mu'taki dan dia yakin. Gitu. Yang membuat dia salah ketidaktahuannya atas barang tersebut. Jadi kalau kaidahnya begitu, maka tidak terjadi talak mu'taqidan gitu. Sedangkan yang dalam masalah ini memang dia adalah lupa, kemudian diingatkan oleh si dua saksinya. Fa'arifhu wa huwa qaribun mimma mar, ketahuilah bahwa masalah ini sangat dekat dengan apa yang sudah lewat tadi. Ya, sangat dekat sih, saking dekatnya memang susah bedain juga. Jadi maksudnya siapa yang dimenangkan qaulnya? Apakah dua saksi atau qaulnya sendiri dengan keyakinan bahwa memang gitu. Dengan keyakinan dia sendiri, atau dibatalkan, bisa dibatalkan dengan persaksian dua orang saksi. Masalahnya kalau kayak gini kan, ketika ada saksi yang bilang, Ji, ente udah talak istri ente. Dianya yakin. Dianya meyakini kebenaran persaksian si fulan itu, gitu. Yang masalah pertama dia kagak yakin, justru dia mu'taqid dan yakinnya ini barang gua ambil dari fulan, gitu. Masalahnya dekat. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam. Ahlan Pak Ustaz Amr Abdullah. Wa minha, dan juga di antara ta'liq, jadi kita ngomongin ta'liq talak enggak beres-beres. Banyak banget contohnya. Wa minha, dan di antara ta'liq talak juga, law qala li zaujatihi, kalau dia ngomong kepada istrinya, in kharajati minad dari bighairi idzni, kalau lu keluar rumah min bighairi idzni, tanpa izin gua gitu, fa anti ta'liq, lu kalau keluar rumah kagak pakai izin gua talak gitu, fa akhrajaha huwa, kemudian istrinya diusir sama dia. Jadi ta'liknya tuh, kalau lu keluar rumah gak pakai izin gua, lu gua talak. Kemudian istrinya dikeluarin. Jadi bukan keluar sendiri tanpa izin, tapi dikeluarin oleh si suaminya. Begitu. Fa'akhrajahu huwa. Fa'akhrajahu huwa. Fahal yakunu iznan. Apakah pengeluarannya tersebut itu jadi izin? Kalau jadi izin, ya berarti nggak talak. Karena kan taliknya tanpa izin. Dan dia yang ngeluarin. Tapi kalau itu pengeluaran bukan izin, ya jadinya talak kan begitu. Wajahani, ada dua pandangan ulama. Al-Qiyas. Al-Qiyas itu maksudnya yang sesuai standar, default hukumnya. Al-Man'u, bahwasanya yang namanya pengeluaran dia itu bukanlah izin. Alman itu maksudnya terlarang, bukan izin. Kadza naqalahu Ar-Rafi'i, ini yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i an Abdul Abbas Ar-Ruyani, dari Imam Abdul Abbas Ar-Ruyani. Imam Taqiyuddin Al-Ayyubi kayaknya ngambil ta'liq semuanya ya. Semua syarih-syarih daripada Al-Mukhtasar Al-Muzani, Imam Al-Baghawi, Al-Qadi Husain, kemudian Ar-Ruyani, An-Nisaburi, Abu Sa'd, semua orang yang mensyarah, Ashabu Syafi'i, Ashabul Wujuh, semua Ashabul Wujuh, ta'liknya itu diurai, ditulisin semua. Ini Al-Qadi Husain, ini ta'lik begini. Ini Ar-Ruyani ta'liknya begini. Jadi banyak banget itu. Ini lagi ngomongin Imam Ar-Ruyani mulu nih. Kadza naqalahu Ar-Rafi'i an Abdul Abbas Ar-Ruyani, begitulah yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari Abdul Abbas Ar-Ruyani, bahwasanya pengeluaran tersebut bukan izin gitu. Karena mengeluarkan itu berarti orang sedang marah, dia enggak ngizinin. Itu pengeluaran, diusir, pengusiran itu bukan izin. Artinya karena bukan izin ya berarti talaknya terjadi. Itu karena keluarnya tanpa izin, tapi kan diusir, dia diusir tuh bukan izin gitu. Wa tabi'ahu An-Nawawi, itulah yang disebutkan dan ikut diikuti oleh Imam An-Nawawi. Wa muqtadahu dan inti daripada apa yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari Abdul Abbas Ar-Ruyani dan diikuti oleh Imam Nawawi, wuqu'ut talaq, terjadinya talak. Intinya pengusiran itu bukan izin, begitu. Izin tuh ya diizinin, bang. Saya mau keluar, ya udah sana. Ah itu diizinin. Kalau ngeluarin tuh bukan keluar, begitu. Gua nggak izinin dia keluar, cuman gua dibikin marah, gua kesel, akhirnya gua keluarin, gitu. Gua usir. Wa minha, dan diantara ta'liq talak juga an-na'an, ini yang saya susah nih, yang dari kemarin bacanya rada bingung. Lau qala, kalau seandainya suami mengatakan, in lam takhruji al-laylata min dari fa anti talik. In lam takhruji, kalau kamu tidak keluar malam hari min dari, dari rumahku, fa anti talik. Jadi si suami menta'liq istrinya untuk keluar malam. Kalau kagak keluar jadi talak. Fa khala'aha ma'a ajnabi, maka kemudian ini dihulu. Istrinya dihulu oleh suaminya ma'a ajnabi. Tapi maka orang asing, kan kemarin kita bahas hulu. Hulu kan bisa aja orang datang ke orang asing datang ke suami, nih talak istri lo, make 20 dinar. Terus gitu misalnya, make 2000 dinar. Jadi iwatnya itu dibayar sama orang. Iwatnya dibayar sama orang asing. Gitu. Iwatnya dibayar sama orang asing. Itu yang dimaksud dengan khala'aha maha ajnabiyun fil lail. Khala'aha maha ajnabiyun. Tadu lagi ini teman-teman yang mau muzakarah. Aneh ini dulu ya, masih kitab Kifayatul Akhir dulu ya. Iya, ente sendiri dulu nih. Mana tadi tuh? In lam takhrujil laila. Kalau kalian tidak, kalau lu enggak keluar rumah ini malam, malam hari. Nah, maksudnya ad laila itu, lailah ini jadi dharab. Jadi dharab zaman, yang dimaksud laila itu jadi dharab zaman mutlak apa dharab zaman dalam arti ketika itu. Al hal fil hal. Kalau kamu tidak keluar rumah ad laila malam hari ini atau malam hari, begitu, ini yang jadi masalah. Mindari di rumahku fa anti talik, lu talak. Berarti kalau keluarnya siang talak gitu, tapi kalau keluarnya malam nggak jadi talak gitu. Fa khala'aha in lam, kalau kamu nggak keluar malam talak. Jadi keluar kudu malam gitu, kalau keluar siang jadi talak, pokoknya keluarnya malam gitu. Fa khala'aha ma'a ajnabiyyun, kemudian dihulu itu si suami, si istri, ma'ajnabiyun, yang iwatnya dibayarin sama sama ajnabi, sama orang asing. Fil laili, di malam hari. Wajadzada nikahaha walam takhruj. Kan yang namanya apa namanya iwat khulu itu kan membuat si istri menjadi bainuna, menjadi bain, bain sugro, bainuna sugro. Kemudian sudah ditalak fil lail wajadda nikah, kemudian dia perbaharui nikah lagi. Berarti setelah tiga kali talak, tiga kali iddah, kan iddahnya tetap ada. Tetap ada yang namanya talak itu, yang namanya khulu, iddahnya tetap ada. Cuman jadi bainuna sugro, si suami kagak boleh rujuk. Nunggu sampai iddahnya selesai, setelah iddahnya selesai begitu, kemudian baru diperbaharui lagi nikahnya. Perbaharui nikah itu maksudnya pakai akad baru. Fil lail, dia khulu istrinya pakai apa namanya, pakai iwat daripada orang asing di malam hari, kemudian dia perbaharui nikahnya, walam takhruj, dan dia tak sekalipun pernah keluar di malam hari. Lam tutalak ay lam tatlok, maka dia tidak pernah ditalak. Padahal malam enggak pernah keluar, gitu. Kenapa enggak jadi talak? Karena ketika malam itu diucapkan, dia udah bukan lagi istrinya. Kan talak itu syaratnya untuk istri, gitu. Sedangkan taliknya anti talik, dan ketika dia ngomong itu langsung hulu. Jadi malam itu udah bukan lagi istrinya, gitu. Wa annahu law halafa la yakhruj min al-baladi illa ma'aha. Dan kalau seandainya dia bersumpah, la yakhruj min al-baladi, dia tidak akan keluar dari kampung, dari kota tersebut, illa ma'aha, kecuali bersama dirinya. Kalau enggak bersama dirinya berarti talak, begitu. Fa kharaja wa taqaddama bi khutuwatin. Masa beginian aja makin ditulis. Law halafa la yakhruj min al-baladi illa ma'aha. Dia bersumpah tidak akan keluar dari kota kecuali bersama istrinya. Fa kharaja, kemudian keluar dia berdua sama istrinya, wa taqaddama bi khutuwatin. Tapi si suami lebih maju beberapa langkah. Fa wajahani, maka menurut apa, dua pandangan. Ada dua pandangan. Ahaduhuma, pandangan yang pertama, la yahnasu lil urfi. Orang ini tidak melanggar sumpah, berarti talaknya tidak terjadi. Ilil urfi, karena menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan, kalau orang keluar bareng, walaupun langkahnya lebih maju selangkah, lebih mundur selangkah, tetap dibilangnya keluar bareng. Yang keluarnya kagak bareng tuh dia keluar pagi, suaminya keluarnya besok pagi lagi, itu kagak bareng. Tapi kalau keluarnya bareng cuman beda langkah, lil urfi, menurut apa namanya, kebiasaan, ya emang begitu keluar bareng, begitu. Wazani, pendapat yang kedua lah, yahnas, pendapat kedua ini yahnas, dia langgar itu sumpahnya, karena yang namanya ma'a itu bersama, ya bareng-bareng langkahnya, enggak boleh ada yang lebih maju, enggak ada yang lebih mundur, begitu. Wala yahsulul barru, wala yahsulul barru illa bi khurujiha ma'an. Wala yahsulul bir, dan tidaklah terjadi albirru itu, penetapan atas sumpah, artinya keselamatan dari sumpahnya, sumpahnya ma'an, gitu. Illa, tidak dapat itu selamat di dari sumpah kecuali bi khurujihi ma'an, kecuali dengan wa annahu law halafa. Kemudian ini satu, ini banyak banget sumpahnya, apa namanya, taliknya. Wa annahu law halafa, kemudian kalau seandainya dia bersumpah, ini la yadribuha illa bil wajh. Ini udah nih waktu awal-awal tentang dorb, ya. Orang sumpah, gua kalau gua pukul istri dia talak. Dia enggak mau mukul, dia mukul temennya, cuman salah sasaran kena istrinya. Jadi talak. Karena mukulnya terjadi kan begitu. Ini diulang lagi nih. Wa annahu law halafa, kalau seandainya suami halafa bersumpah, la yadribuha, tidak memukul istrinya, illa bil wajibi, kecuali dengan pukulan yang wajib. Pukulan yang wajib itu pukulan nusyus, setelah fase kedua. Fase pertama kagak ngobrol, fase kedua pisah tempat tidur, fase ketiga pukul, kan gitu. Illa bil wajibi, kecuali dengan perkara yang wajib. Fasyatamathu, kemudian dihina, itu dicaci, itu suami. Jadi fasyatamathu, kemudian si istri menghina-hina. Lalu suami apaan, nyari nafkah kagak bisa, rumah ngontrak mulu, gitu. Aturannya banyak banget, wirid doang kerjanya, gitu. Dihina itu. Fadharabaha bil khashab, kemudian dia pukul itu, apa namanya, istrinya bil khashab, pakai kayu, taluqat, maka terjadi cerai. Gitu. Lianna syatma, gitu. Lianna syatma, karena cacian, la yujibu dharba bil khashab, karena cacian, benar-benar, ini benar, cacian itu tidak menyebabkan perempuan halal dipukul. Benar ini. Ini semua ulama sepakat itu. Yang menyebabkan suami boleh memukul istrinya, nusyus. Dan nususnya itu ada fasenya. Kalau tibang syatem, mencaci, itu namanya baza'atul lisan. Baza'atul lisan itu kalau bahasa kampungnya, mulutnya lemes. Mulut lemes itu tidak membuat istri halal untuk dipukul. Nggak boleh. Lianna syatma, ya dia jelek aja sifatnya, tapi nggak boleh dipukul. Lianna syatma, karena cacian, makian, la yujibu dorba bil khasyab, itu tidak boleh, tidak mewajibkan, tidak melegalkan pukulan dengan khasyab, dengan kayu. Wa innama yastahiku bihit ta'zir, akan tetapi tastahik, dia berhak itu istrinya, bihit ta'zir, mendapatkan hukuman ta'zir. Artinya dilaporin ke hakim, saya enggak mau nih, istri saya ngomongnya gini-gini, dilaporin, nanti dihukum, yaudah dikurunglah 2 hari gitu. Wakila khilafuhu, kila tapi dikatakan berbeda, dia enggak berhak terhadap ta'zir, ya emang enggak ada berhak apa-apa ya, cuman ya rugi aja sesuami. Kaza naqala dzalika Ar-Rafi'i, beginilah yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i an Abil Abbas Ar-Ruyani, dari Imam Abil Abbas Ar-Ruyani wa aqarrahu, dan Imam Ar-Rafi'i mengikrarkan, menyatakan pendapat yang sama dengan Imam Ar-Ruyani. Wa qala An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, al-ashahu, pendapat yang sahih, annaha la tutlaq, annaha la tatluq ay la tutallaq, bahwasanya istri enggak ditalak. Ini pendapat yang sahih kata Imam Nawawi, enggak ditalak. Fi mas'alati dharb, dalam masalah dharb, wala fi mas'alati taqaddum, dan juga dalam masalah taqaddum, mendahului bi khutuwatin yasira, dengan langkah yang sedikit. La tatluq, kenapa la tatluq ya? Oh, mungkin Imam An-Nawawi mengatakan asyatam itu bagian daripada nusyus yang membolehkan orang memukul istrinya. Wallahu alam. Wallahu alam. Tanggung satu lagi. Walau sariqat, kalau seandainya si istri mencuri, min zaujiha dinaron, dari suaminya beberapa dinar. Dinaron itu satu dinar, bukan beberapa dinar. Kalau si istri ketahuan mencuri dari suaminya beberapa dinar, fahalafa bitalaq, kemudian dia bersumpah, si suami bersumpah dengan talak, litaruddinnihi, litaruddinihi, maksudnya biar si apa namanya, si istri ngembaliin begitu. Wa kanat qad anfaqathu, dan masalahnya si istri udah membelanjakan harta. Jadi di harta duitnya hilang. Gua nyimpen 1 dinar di sini. Gua ingat begitu. Cuman hilang gitu. Udah lagi nih. Saya bersumpah. Kalau beneran lu nyuri begitu, maksudnya biar dibalikin, lu kalau nyuri dari duit gua itu yang di situ, gua talak begitu. Dia sebenarnya takut juga, cuman duitnya udah dibelanjain, wakanat qad anfaqat, dan duitnya udah dibelanjain. La tatluq had, maka tidak bisa ditalak, hatta yahsulul ya's min raddihi bil mauti. Gitu. Kalau lu, gue sumpah nih, kalau lo nyuri dari duit gue begitu, lo gue talak kecuali lo balikin gitu. Ada istisnasnya, ada istisna kalau lo balikin gitu. Dia takut juga ditalak, maka dia cari cara untuk dibalikin. La tatluq, maka istrinya tidak dicerai, tidak jadi cerai, hatta sampai yahsudul ya'as, sampai benar-benar muncul keputusasaan, min raddihi bil mauti, gitu. Sampai muncul keputusasaan. Jadi selama dia hidup, masih ada harapan bisa balikin. Kapan harapan itu hilang untuk balikin duitnya suami? Ketika dia meninggal. Artinya Artinya selama apa namanya selama dia hidup dia nggak dicerai gitu. Kenapa? Karena hidup itu berarti ada harapan untuk balikin. Karena kan kalimatnya kecuali kalau lu balikin kan begitu. Hatta yahsul al-ya'su min raddihi bil mauti, sampai muncul itu keputusasaan untuk membalikan uangnya bil mauti sebab kematian. Fa in talifad dinar, kalau kemudian dinarnya rusak, dinar yang diambil, dinarnya belum dibelanjain cuman udah rusak. Entah itu rusak, sobek, kepotong, macam-macam. Wa huma hayyan, dan kedua orang ini hidup, zaujanya hidup gitu. Fawuku'u talaki, maka terjadinya talak alal khilafi fil hinsi. Terjadinya talak ini diperdebatkan sebagaimana perdebatan dalam masalah sumpah fil hins, dalam masalah pemelanggaran sumpah bi fi'lil mukroh, dengan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang terpaksa. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, in talifa ba'da tamakkuni min ar-raddi taruqat. Kalau ditunya dinarnya sobek, dinarnya rusak, nggak bisa lagi dibelanjain. Ba'da tamakkuni, setelah dia punya kemampuan untuk kembaliin, taluqat alal madhab, maka pendapat madhab dia bilangnya jadi talaknya, cerai itu dia, karena taliknya terjadi. Karena sebelum rusak dia punya kesempatan balikin, dia kagak balikin. Beda kalau kemudian dia udah rusak dan dia nggak punya waktu untuk kembaliin lagi. Maka itu di apa namanya ditunggu sampai ada, sampai harapan untuk balikinnya hilang, yaitu dengan kematian. Wallahu a'lam. Wa minha, dan di antara juga ta'liq talak, annahu law qala, kalau seandainya suami mengatakan in dakhalti hadhihi dar, wallahu a'lam. Insyaallah besok kita lanjut minggu depan Senin insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para masyayikh, para kiai, para buya, termasuk teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan bacaan penerjemahan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Bisa menulis kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.